أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Ufika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga dimanapun berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor berapa? Ayat nomor 4. Apa bunyinya ayat nomor 4? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Saat itu kita menyampaikan ada beberapa penafsiran, kita bawakan dua penafsiran tentang arti dari kabad. Salah satu dari penafsiran tersebut, kabad berarti tegak lurus, alias kita diciptakan oleh Allah memiliki bentuk yang sangat sempurna karena postur kita tegak lurus. Berbeda dengan makhluk yang lainnya, contohnya makhluk-makhluk yang berkaki empat. Makhluk-makhluk yang berkaki empat tidak tegak lurus. Ya, kalaupun bisa berdiri, berdirinya cuma sebentar. Setelah itu akan ambruk lagi. Nah, apa yang kita rasakan? Postur tubuh yang tegak lurus, bentuk yang sempurna, itu karunia atau bukan? Karunia. Orang yang beriman, orang yang percaya dengan adanya Allah, orang yang selalu menghadirkan perasaan akan nikmat-nikmat Allah di dalam hatinya, saat mendapatkan karunia, maka sikap dia adalah bersyukur. Ini sikapnya orang yang beriman. Tapi lain cerita dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, saat dikasih karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu bentuknya kesempurnaan tubuh, entah itu bentuknya kekuatan fisik, entah itu bentuknya wajah yang ganteng atau cantik, orang yang tidak beriman akan menjadikan karunia-karunia tersebut menjadi sarana untuk lupa diri, alias sombong. Maka diingatkan oleh Allah dalam ayat selanjutnya. Ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Yang bunyinya, ayahsabu allayyakdira alaihi ahad. Yang terjemahannya, apakah dia? Yaitu manusia. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Atau dengan kata lain, apakah manusia lupa bahwa ada zat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih sempurna dibandingkan dia? Siapakah zat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu waspada. Di satu sisi kita bersyukur dikasih karunia postur tubuh yang sempurna. Tapi di sisi yang lain, setan akan masuk lewat karunia ini untuk menumbuhkan perasaan sombong di dalam hati kita. Makanya biasanya orang-orang yang sombong, biasanya orang yang sombong itu orang yang punya kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan fisik, kelebihan jabatan, ya. Rata-rata orang yang sombong adalah orang-orang yang punya kelebihan. Saya katakan rata-rata. Bukan berarti yang sombong hanya orang-orang itu. Ada saja orang yang tidak kaya tapi sombong. Ya. Miskere, sombong. Saya pernah melihat ada sebuah kendaraan roda tiga. Ya, kendaraan roda tiga. Itu di bempernya itu dikasih stiker. Biar kere asal sombong. Makanya tadi saya katakan rata-rata. Berarti gak semuanya. Ada juga orang yang kere tapi sombong gitu loh. Dan biasanya yang petantang petenteng itu adalah orang yang postur tubuhnya gede. Jarang ada orang kerempeng jalannya itu apa? Petantang petenteng itu jarang. Ya. Allah kasih contoh. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang sombong karena kekuatan. Karena fisik yang sempurna. Yaitu kaum Ad. Kaum Ad. Kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang Allah utus Nabi siapa di situ? Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ini adalah sosok kaum yang memiliki fisik sangat kuat. Postur tubuh yang tinggi. Dan badannya kekar-kekar. Bahkan ada sebuah ayat di dalam Al-Quran menggambarkan kesempurnaan postur fisik mereka. Yaitu dalam surat Al-Fajr. Ayat 8. Jadi kisah kaum Ad ini insya Allah nanti kita akan bahas lebih luas. Saat kita menyelesaikan surat Al-Balad. Habis itu surat Al-Fajr. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 8. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kata Imam Al-Baghawi, arti dari ayat yang barusan kita dengar itu adalah Allah menggambarkan tentang kesempurnaan fisik kaum 'Ad yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di negeri-negeri manapun. Alias memang mereka itu betul-betul posturnya memang perfect. Postur yang sempurna. Dengan modal kekuatan fisik itu, maka mereka itu kalau bikin rumah, itu bikin rumah gak tanggung-tanggung. Disebutkan dalam surat yang sama, ayat sebelumnya, Irama dzatil imad. Mereka itu kalau bikin bangunan itu tiangnya tinggi, tinggi-tinggi. Dan itu mereka bikin bukan karena keperluan. Kan ada sebagian orang, boh, gaya temen umahe tingkat do kepriye maning, wong tanahe sempit, anake akeh. Itu lain masalah ya. Kalau memang lahannya sempit, kemudian anggota keluarganya banyak, duitnya ada, itu penting. Karena duitnya aku beri. Duitnya ada, kemudian dia bikin tingkat dengan banyak kamar karena anggotanya banyak, tidak masalah. Yang kita bahas itu adalah orang yang nggak punya keperluan. Makanya diceritakan dalam sebuah ayat surat Asy-Syu'ara ayat 128. Jadi kaum 'Ad ini salah satu kaum yang paling sering disebutkan ceritanya di dalam Al-Qur'an dibandingkan kaum sebelumnya yang kita bahas di surat apa? Asy-Syams. Kaum siapa? Kaum Tsamud, ya. Dibandingkan kaum-kaum yang lainnya, itu kaum 'Ad ini termasuk yang paling sering disebutkan. Salah satunya adalah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128, nabinya kaum 'Ad ini menegur kaum 'Ad. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun? Ngapain kalian itu setiap menemukan tanah yang tinggi, kalian bikin istana-istana besar, setelah itu tidak kalian tinggali, tidak kalian huni. Coba sekarang. Bikin rumah gede, megah, mewah, enggak ditempati. Buat apa? Buat apa? Buat bangga-banggaan. Gue nyong bisa gawe istana gede, keren, tinggi, besar. Kok nyejel bisa gawe apa? Wah, bikin lagi dia di sebelah sana. Temannya bikin lagi di tempat yang lebih tinggi lagi. Makanya apa yang dilakukan oleh kaum 'Ad ini, mereka membuat sesuatu hanya sekedar untuk bangga-banggaan. Tidak ada manfaatnya dunia akhirat. Di dunia dia tidak mengambil manfaat apa-apa. Karena bikin bangunan capek enggak? Capek, capek. Setelah itu dia tidak tempati. Gak ada untungnya di dunia. Dia tidak menikmati. Dia hanya sekedar, wih, kata ada orang, lewat. Yang dicari kan cuma. Itu yang dicari. Dan ada sebagian orang seperti itu. Ya. Jadi beli mobil, ganti mobil. Hanya untuk mencari decakan kagum. Nanti begitu nyicil. Ya si nyicil-nyicil dewek. Teman-temannya yang itu gak ada yang mau bantu. Jadi yang dia cari itu hanya sekedar begitu berangkat ke kantor. Kemudian orang-orang pada, wih, anyar maning. Setelah itu yang pusing siapa? Sendiri. Ya. Masalah itu urusin sendiri. Yang penting dia udah mendapatkan katanya kepuasan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum, apa tadi? 'Ad. Itu sekedar untuk pamer, sekedar untuk bangga-banggaan. Bahkan sampai level Di dalam ayat selanjutnya, tadi syu'ara ayat berapa? 128. Ayat 129, Nabi mereka masih menegur kaum 'Ad itu dengan mengatakan wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kalian juga bikin benteng-benteng yang kokoh. Kalian pikir saat kalian tinggal di benteng tersebut kalian akan kekal. Jadi dia pikir kalau misalnya sudah bikin benteng itu malaikat maut tidak bisa masuk gitu ya. Wah, adil banget ya. Ya, gemboke ana 10 misalnya. Dia pikir mereka akan kekal ketika tinggal di dalamnya. Ya. Dengan kekuatan-kekuatan fisik yang mereka miliki tersebut, mereka lupa diri. Sehingga Allah rekam perkataan mereka dalam surat Fussilat ayat 15. Udah berapa surat tadi? Ya, saya bilang tadi kan di awal bahwa kaum 'Ad itu salah satu kaum yang paling banyak disebutkan ceritanya dalam Al-Quran. Dan dalam banyak surat. Bukan hanya satu surat saja. Dalam surat Fussilat ayat 15, Allah menceritakan bagaimana kesombongan kaum 'Ad. Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum 'Ad, mereka congkak, mereka sombong di muka bumi ini dan tidak mempedulikan kebenaran. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah? Siapa yang lebih kuat dari kami? Alias mereka merasa enggak ada satupun yang bisa mengalahkan. Langsung dibalas sama Allah. Kelanjutan ayatnya, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Kenapa mereka tidak berpikir? Kenapa mereka tidak merenung bahwa yang menciptakan mereka siapa? Allah. Itulah yang lebih kuat dibandingkan mereka. Ya jelas tuh. Yang menciptakan ya jelas lebih kuat. Tapi mereka tidak berpikir. Diajak beribadah sama kaum Hud, sama Nabi Hud, menolak. Beribadah kepada yang menciptakan mereka. Tidak mau mereka. Maka subhanallah. Apa yang terjadi dengan rumah-rumah mewah mereka? Allah subhanahu wa ta'ala utus salah satu makhluknya yang kecil. Apa itu? Pasir. Apa? Pasir. Allah utus pasir beserta dengan angin. Nah, angin pasir. Seperti apa Ustaz angin pasirnya? Sampai bangunan mereka tidak kelihatan lagi. Berarti kira-kira anginnya pasirnya pira. Mereka nyari tempat-tempat untuk bangun istana di tanah yang tinggi-tinggi. Secara ini nong puncak Gunung Slamet badannya. Siji gawe nong puncak Merapi, sijine gawe nang puncak Semeru madane. Kemudian semuanya enggak kelihatan, kurugan pasir. Tertimbun pasir sampai enggak kelihatan sedikit pun bekasnya. Ingin tahu kekuatan Allah? Itulah kekuatan Allah. Sedikit dari kekuatan Allah. Rata tertutup dengan pasir. Sehingga banyak arkeolog. Kenapa arkeolog? Orang yang kerjanya meneliti bekas-bekas sejarah. Mereka gak percaya kalau pernah ada kaum namanya 'Ad. Jadi kan percaya gak? Percaya gak? Gak kelihatan kok. Kenapa percaya? Karena Allah yang menceritakan itu. Masa Allah bohong? Tidak bisa diterima. Allah tidak mungkin bohong. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kaum 'Ad bukan dongeng. Dongeng, ancil nyolong, timun. Itu beda itu. Ya. Itu bukan mitos, itu kejadian nyata. Dan subhanallah, di tahun 80-an, 90-an, itu konon ada beberapa ahli sejarah, arkeolog yang melakukan penelitian dan ternyata ditemukan. Ya. Bekas-bekas atau sisa-sisa dari peradaban kaum siapa tadi? Ada. Ya. Kenapa mereka bisa sombong seperti itu? Karena mereka punya kelebihan. Ya. Dan kita yang punya kelebihan harus waspada. Bisa jadi kita pun terjangkiti penyakit seperti penyakit yang menjangkiti kaum 'Ad. Terus bagaimana Ustaz? Kita juga khawatir jangan-jangan kita nanti sombong karena kita punya kelebihan. Ya. Ada yang punya kelebihan kecerdasan, ada yang punya kelebihan kekayaan, ada yang punya kelebihan keturunan ningrat. Ya. Ada yang punya kelebihan bapaknya pejabat, ada yang punya kelebihan ini dan itu, masing-masing merasa punya kelebihan. Ada yang punya kelebihan daging. Ya. Maksudnya gemuk gitu. Atau kelebihan kebanyakan daging kemarin. Kita juga harus waspada, Ustaz. Jangan-jangan kita juga terjangkiti penyakit tersebut. Ayat tadi ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang bisa menguasainya? Tidak ada yang bisa memberikan ganjaran atas perbuatannya. Tidak ada yang bisa membinasakan mereka. Tidak ada yang bisa memberikan pelajaran kepada mereka. Itu salah satu caranya untuk mengkikis penyakit kesombongan. Cara yang lain bagaimana Ustaz? Kenali diri kita. Alhamdulillah Ustaz. Nyongnya wis kenal lah Ustaz. Jenengku ya Fulan bin Fulan. Bukan itu maksud saya. Tapi kenali kita ini diciptakan dari apa. Setelah itu kita akan kemana. Dan nanti di hari kiamat kita akan seperti apa. Ada rentetan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk berpikir itu semua. Yaitu dalam surat Abasa. Surat apa? Abasa. Ayat 17 sampai 22. Surat apa? Abasa. Ayat pinten? 17 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Manusia binasa. Alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah? Apakah dia tidak pernah berpikir dari apa dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dia itu diciptakan dari setetes air. Yang itu nempel di sarung kita, kita malu. Alias air yang hina. Malu enggak kalau ketahuan sarung kita ada bekasnya itu? Malu? Apa bangga? Bangga atau malu? Perlu dikumbas ya, Neng. Malu toh? Malu. Padahal kita diciptakan dari itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengingatkan kita, min nutfatin khalaqahu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari setetes cairan yang kita sendiri merasa malu ketika itu terlihat di pakaian kita atau kita sendiri untuk menyebutkan namanya, kita kadang-kadang agak gimana gitu. Faqaddarah. Dari setetes mani tersebut Allah ciptakan, kemudian Allah bentuk tubuh kita. Tsumma sabila yassarah. Kemudian jalan hidupnya dimudahkan sama Allah. Dikeluarkan dari perut ibu kita. Kemudian bisa makan, bisa minum, bisa bekerja. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, tsumma amatahu fa aqbarah. Setelah itu oleh Allah dimatikan. Setelah dimatikan, dikubur. Yang dahulu petantang petenteng di atas tanah, setelah itu dimasukkan dan diurup di dalam tanah. Cukup sampai di situ tidak? Summa idza syaa'a ansyarah. Kemudian setelah itu ketika Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkan manusia tersebut untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan. Ketika kita menyadari dari apa dan akan kemana, start dan apanya, finishnya, begin dan endnya, ya, awal dan akhirnya, kita sebelumnya gak ada. Makanya orang-orang yang masya Allah mungkin punya postur tubuh yang keker, dan itu karunia dari Allah. Dirawat gak masalah. Berarti kita nge-gym gak apa-apa Ustaz. Apa nge-gym? Fitness-fitness. Ngangkat apa? Barbel gitu. Itu boleh Ustaz? Boleh, gak apa-apa. Yang penting gak ngapa. Nah, buat apa? Ya. Yeah. Kalau kemudian tubuh fisik kayak gitu keker kayak gitu, kemudian untuk ngangkati bambu, teman tetangga bangun apa? Rumah. Bagus enggak itu? Bagus. Ya. Yeah. Karena bambu sama barbel berat mana? Enggak tahu saya. Ya barbel misalnya 20 kilo, bambu kali berapa kilo kan ya? Ya. Yeah. Yang lainnya gotongan dia bawa sendiri. Bantu, bantu. Fisik yang keker itu bukan untuk petantang petenteng, pakai kaos yang street, yeah. Six pack, yeah. Yang kelihatan keker gitu kan, untuk petantang bukan, tapi dia itu untuk menjaga kesehatannya, kemudian waktunya sholat karena fisiknya kuat dia berangkat ke masjid, ya, yeah. Soft. Pertama, bukan malah di depannya imam. Kapan gue depan imam? Mau masjidnya habis mati, tok. Alias hanya ketika disolati saja, bukan. Tapi dia fitness untuk menjaga kebugaran fisiknya, supaya ibadahnya semangat. Puasa Senin Kemisnya rajin, ya. Setiap ada tetangga membutuhkan bantuan, langsung dia cancut kali tali wondo. Betul ya? Betul. Ya, berkeliru ngomongnya. Ya, langsung dia siap untuk membantu. It's okay, enggak masalah. Ya. Maka kita harus tahu kita ini diciptakan dari apa. Kemudian walaupun kita punya kekuatan, punya kelebihan, punya fisik yang masya Allah, kita ingat bahwa kita tetap lemah. Ya. Loh, orang yang kuat itu loh, kecocok ri, kecocok ri. Tertusuk duri. Ketika enggak bisa ngeluarkan durinya itu bagaimana coba? Bingung toh? Ya. Padahal duri itu sangat kecil. Dari situ kita seharusnya langsung sadar bahwa kita itu fisiknya gak ada apa-apanya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengingatkan kita dengan sesuatu yang kecil. Makanya konon Raja Namrud. Raja siapa? Namrud. Raja Namrud itu raja yang angkuh menghadapi Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Punya pasukan ratusan ribu. Nantang Nabi Ibrahim. Jajal di. Oh, pasukanmu mana? Ayo lawan aku. Suruh Tuhanmu itu ngirim pasukan. Masya Allah. Nantang kok nantang? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah utus? Bukan burung. Lebih kecil dari burung. Apa? Nyamuk. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir disebutkan kisah tersebut. Ketika mereka sudah siap dengan sekian ratus ribu pasukan tentaranya, mereka nunggu kedatangan tentaranya Allah. Mana tentaranya Allah kirim? Ternyata enggak. Lama kemudian nun jauh di sana, matahari tertutup. Gelap, enggak kelihatan. Apa ini? Menutupi langit. Tahu-tahu dekat. Allahu Akbar. Digigiti sampai dagingnya habis. Itulah salah satu bala tentaranya Allah subhanahu. Sedangkan Namrud sendiri bagaimana? Satu topnya yang menyerang cuma satu. Yang lainnya dikrokoti sampai habis tinggal tulang. Namrud cuma dikirim sama Allah satu. Buat apa? Masuk ke hidung. Masuk ke otak. Sakit. Dia bilang sama istrinya, ini tolong dipukuli kepala saya, pusing sakit. Istrinya takut-takut memukulin raja. Ternyata dipukuli enggak sembuh-sembuh. Akhirnya nyuruh pengawalnya, ayo pukuli, keras, kurang keras. Wah, marem banget. Kata Imam Ibnu Katsir di situ disebutkan, Allah biarkan dia kesakitan dengan seekor nyamuk yang masuk lewat hidungnya tadi selama 400 tahun. Itulah akhir hidup seorang yang sombong. Maka ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada pertanggungjawabannya. Allah tidak tidur. Jadi ketika kita melakukan perbuatan menzalimi orang lain, ketika kita melakukan perbuatan memfitnah orang lain, ketika kita melakukan perbuatan menghalangi kebaikan, orang mendirikan rumah ibadah masjid malah diharami. Ketika kita lakukan itu dan saat ini kita merasa menang, ingat Allah tidak tidur. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Ayah sabu alayyakdira alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang bisa menguasai, menghukum, memberikan ganjaran atas apa yang dia lakukan? Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi kita simak. Sekedar mengingatkan, tadi sudah diumumkan, besok ahad yang kedua. Ahad yang kedua itu jadwal rutin pengajian Sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto jam 9 lewat. Jam 9 lewat. Jadi bisa lewat 15, bisa lewat 30 gitu ya. Jadi agak fleksibel ya, agak fleksibel hari Ahad. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.